Ustaz, saya pengen tanya, benci karena Allah itu seperti apa, Ustaz? Ya seperti kita melihat orang berbuat dosa, sementara ada ayat yang mengatakan "Amintum man fis sama'i yursil 'alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadzir." Allah sudah mengatakan, apa kalian merasa aman dengan Allah yang di langit? Kau rasa kau berbuat dosa di bumi Allah yang Allah katakan "Wallazi ja'ala lakumul arda dalulan" tadi. Nah, kita harus benci. Benci dengan dosanya. Orangnya ya kita cari cara untuk mendakwahkan, betul? Ya. Jadi bukan kalau benci dosa, benci orang, seakan-akan orang enggak boleh masuk Islam tadi. Itu pemahaman yang salah. Benci karena Allah itu perbuatan salah yang dilakukan. Sehingga kita akan menjadi orang yang adil dalam menghakimi sesuatu lah, insyaAllah. Itu yang saya maksud. Jadi, ya benci karena Allah, karena memang bermaksiat dia kepada Allah. Maka kita benci dengan kemaksiatan tersebut. Karena Allah murka dengan kemaksiatan yang sengaja dibuat. Tidak ada hukum buat orang yang tidak tahu. Hukumannya dikasih tahu. Tidak ada hukum buat orang yang lupa. Hukumannya diingetin. Tapi hukum yang Allah akan turunkan buat orang yang sudah tahu sengaja berbuat salah. Namanya kibar. Batrul haq wa ghumtun nas. Tahu hukum enggak dipakai, dilecehkan manusia, itu dosa. Semoga Allah muliakan antum insyaallah ya. Panitia fadhol coba ini. Antum doain lah tuh orang lah insyaallah ini buku doa insyaallah manfaat buat antum.